الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kita masih membahas di bab Mashul Khuffain, mengusap kedua sepatu sebagai ganti dari apa? Mencuci kaki. Dan ini bagian dari wudu Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena ini terdapat dalam hadis yang sahih sebagian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Selanjutnya kita akan membaca hadis dari Safwan bin As-Sal. Hadis dari Safwan bin As-Sal. An Safwan bin As-Sal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin walayaliyan walayaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin akhrajahu an-nasa'i wa at-tirmidhi wal lafdhu lahu wa ibnu huzaimah wa sahhahahu. Dari sahabat Safwan bin As-Sal. Siapa Safwan bin As-Sal? Safwan bin As-Sal al-Muradi. Beliau berasal dari suku Murad. Termasuk di antara sahabat yang masyhur, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tinggal di Kufah. Kufah di mana? Irak. Dan Kufah ketika zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah pusat pemerintahan beliau. Sedangkan tiga khalifah pertama, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, pusat pemerintahannya di Madinah. Beliau Safwan bin As-Sal meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang cukup panjang tentang kisah Safwan atau tentang kisah mengusap khuf, dan hadis tentang keutamaan thalabul ilmi. Wa akhiru waqtin tuqbalu fihi taubah, dan hadis yang bercerita tentang waktu terakhir di mana taubat itu diterima. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Wa la tanqati'at taubatu hatta tashruqa syamsu min maghribiha. Taubat tidak akan terhapus atau hijrah tidak akan selesai sampai taubat, masa taubat selesai. Dan masa taubat tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari barat. وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. Dan Safwan bin As-Sal mengikuti perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali. Dan beliau mendapatkan riwayat dari beberapa sahabat juga, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Safwan bin As-Sal bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, idza kunna safran, ketika kami sedang safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin walayaliyahunna, agar kami tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali karena junub. Namun kalau karena kencing atau karena buang air besar atau karena tidur, maka ketika wudu cukup mengusap sepatu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kitabnya An-Nasa'i namanya apa? Al-Mujtaba. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Sunan An-Nasa'i nama aslinya adalah kitab Al-Mujtaba. Dan juga At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Dan lafaz ini diambil dari riwayat Tirmidzi. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Sahih Ibnu Huzaimah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, samaana dengan hadis dari Safwan bin As-Sal. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi musafir boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam dan bagi orang yang mukim boleh mengusap khuf selama sehari semalam. Hadis riwayat Muslim. Tayyib. Coba kita ulang kembali tentang syarat bolehnya mengusap khuf. Yang pertama, syarat objeknya dulu, khufnya dulu. Khuf artinya apa khuf? Sepatu. Yang semana dengan khuf adalah kaos kaki. Syaratnya apa? Yang pertama, dia menutupi mata kaki. Tingginya harus menutupi mata kaki. Bentuknya alas penutup kaki yang menutupi mata kaki. Sehingga kalau di bawah mata kaki maka tidak bisa disebut dengan khuf. Tapi masuk kategori apa? Na'al. Masuk kategori na'al. Yang kedua, dia dalam kondisi suci, tidak boleh ada najis di situ. Yang ketiga, dipakai dalam keadaan kita sudah memiliki wudu yang sempurna. Anda punya wudu sempurna, kemudian setelah itu pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang haknya tinggi. Yang keempat, ada syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah dia tertutup mu'dham ar-rijl, sebagian besar kaki. Sehingga kalau depannya bolong maka dihukumi sandal. Di zaman kita ada sepatu sandal. Sepatu sandal itu hukumnya masuk sepatu atau masuk sandal? Masuk sandal. Kenapa? Karena mayoritas terbuka. Dihukumi sepatu jika mayoritasnya tertutup. Baik. Kemudian yang diusap bagian mana? Bagian atas. Yang diusap bagian atas bukan bagian bawah dan cukup sekali usap. Namanya mengusap tidak harus rata. Yang penting ada titik-titik air di tangan, kemudian kita usap bagian atas sepatu. Selanjutnya tentang batasan waktu. Nabi SAW menyebutkan batasan waktunya adalah untuk musafir 3 hari, untuk mukim sehari semalam. Berikutnya, bagaimana cara menghitung batas waktu? Bagaimana cara menghitung batas waktu? Mulai kapan hitungan sehari semalam dan mulai kapan hitungan 3 hari 3 malam? Kasus ya. Misalnya mukim. Mukim berarti berapa? Sehari semalam. Saya wudu dengan sempurna. Kemudian setelah itu saya pakai kaos kaki di daerah yang cuacanya sangat dingin. Wudu jam 9 pagi. Lalu saya memakai saya pakai kaos kaki terus sholat duha. Tidak ngentut sampai jam 11. Jam 11 baru ngentut. Jam 12:30 sholat duhur. Berarti saya harus wudu sebelum 12:30 atau sebelum sholat duhur. Saya waktu berwudu, ketika mau sholat duhur, saya berwudu dengan sempurna sampai mengusap kepala. Bagian kaki saya usap kaos kaki. Sudah, selanjutnya saya sholat duhur. Berarti di sini ada 3 titik acuan. Jam 9 ketika saya pakai kaos kaki, jam 11 ngentut, jam berapa? 12:30 wudu untuk sholat duhur. Sejak kapan acuan sehari semalam? Apakah sejak jam 9, jam 11, atau 12:30? Jawabannya? Sejak memakai, sejak ngentut, atau sejak saya berwudu ketika mengusap? Sejak memakai, sejak wudu, sejak ngentut. Ada 3 pendapat. Baik. Yang benar di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, dihitung sejak batal. Berarti sejak jam 11 ngentut tadi. Pendapat kedua, dihitung sejak wudu yang kedua, ketika saya mengusap. Untuk pendapat yang pertama, dihitung sejak batal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, dan sebagian ulama mazhab Hambali seperti Ibnu Abdul Bar. Mereka mengatakan hitungannya sejak batal, berarti sejak jam 11. Sehingga saya boleh pakai kaos kaki sambil dalam kondisi berwudu pakai kaos kaki. Begitu besok harinya saya ngentut jam 10, kemudian sholat duhur setengah 1, boleh enggak saya mengusap kaos kaki? Enggak boleh, harus saya lepas dan kaki saya cuci, karena batasnya sudah selesai, yaitu sejak jam 11 tadi. Tapi kalau saya berwudu sebelum jam 11 kemudian saya usap, masih boleh, karena batasnya jam 11. Ini menurut pendapat siapa tadi? Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, serta pendapat sebagian ulama Malikiyah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa hitungan sehari semalam itu dimulai sejak usapan yang pertama, berarti sejak jam 12:30. Sehingga ketika hadas itu tidak dihitung, baru masuk 12:30 itu dihitung. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i, pendapat Abu Thawr, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundhir, dan pendapatnya Imam An-Nawawi. Maka Imam Nawawi beda dengan Imam Syafi'i, meskipun beliau madhabnya Syafi'iyah. Kata Imam An-Nawawi, wa huwal muhtarur rajih dalilan. Pendapat kedua ini yang lebih sesuai dengan dalil. Sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tayyib. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati dalil, berdasarkan riwayat dari Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi, seorang ulama tabi'in, pernah menemui Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar. Keduanya, mereka berbeda pendapat tentang batasan awal mengusap khuf. Mereka berdebat di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, yamsahu 'alaiha ila mithli sa'atihi min yaumihi wa lailatihi. Dia boleh mengusap selama sehari semalam, dimulai sejak usapan pertama, min mithli sa'atihi, di waktu usapan yang pertama. Sehingga kalau tadi ngentutnya jam 11, wudu yang kedua jam 12:30, maka boleh mengusap sampai jam 12:30. Dan insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Baik, mungkin bagi kita seperti ini kurang begitu terasa karena kita jarang mempraktekannya. Tapi bagi kawan-kawan yang mereka tinggal di daerah dingin, ya, di Jepang ketika musim dingin, atau di Madinah ketika musim dingin, mencuci kaki itu perjuangan berat. Wudu itu yang terasa dingin, pertama mulut, untune ngilu-ngilu, yang kedua kaki. Makanya ketika mencuci mulut atau kumur, ya, ketika kumur, nah itu biasanya enggak berani banyak. Kemudian yang kedua bagian kaki. Makanya biasanya orang sakit itu bagian kaki ditutup, karena dia paling sensitif dengan suhu dingin. Sehingga mencuci kaki ketika musim dingin, nah itu perjuangan, harus kuat-kuatan. Nah, setelah itu langsung diandui, dipakai kaos kaki. Kita pernah mengalami seperti itu ketika di Sendai, ya. Sendai itu Jepang agak utara, ya. Kalau pas pemanasnya lagi mati, itu wudu pakai air dingin subuh, masya Allah, itu perjuangan, ya. Sehingga ketika di Sendai orang dus rong dino nggak apa-apa, Pak. Yes, ya. Orang ketok mambu, yang penting pakai parfum. Tayyib. Insya Allah kita bisa memahami, ya. Selanjutnya kita akan membahas jawazul mashi alal imamah, bolehnya mengusap di atas imamah. Imamah adalah penutup kepala, sorban, seperti yang dipakai oleh orang Arab di masa silam. Kalau yang dipakai sekarang, yang cuman ditaruh di atas kepala, kemudian kainnya dilepas ke bawah, namanya ghutrah. Namanya ghutrah. Dan itu hiasan orang Arab. Itu budaya mereka. Bagi orang Arab, bagi orang Saudi dan sekitarnya, tidak pakai ghutrah itu seperti orang enggak pakai peci. Jadi kurang afdol. Ada khatib berkhutbah enggak pakai peci. Gimana, Pak? Sah enggak khutbahnya? Hah? Sah. Tapi menurut jamaah gimana? Wagu. Khatib berkhutbah enggak pakai peci, itu mewagukan. Perbuatan yang memalukan ya. Sehingga pantangan kalau ada khatib kok berkhutbah enggak pakai peci. Orang sana enggak pakai gutro, wagu. Kita pakai gutro, malu ya. Karena bukan budayanya. Nah, kalau dipahami Islam menyesuaikan budaya, ini bukan Islam, Pak. Itu budaya. Dan Islam tidak memberikan penekanan dalam masalah ini. Silahkan mau pakai peci nasional seperti ini ya. Songkok hitam, mau pakai peci putih bulat, mau pakai peci yang lain, itu bebas. Semuanya kembali kepada tradisi masing-masing. Sedangkan imamah itu bentuknya surban dan dia digelungkan di kepala. Sehingga imamah itu makainya susah, ngelepasnya juga bisa susah. Meskipun ngelepasnya lebih mudah karena tinggal ngerusak gitu saja ya. Tapi kalau makainya kan lama ya, dilipat satu-satu. Nah, saya tidak terbiasa dengan yang kayak gitu ya. Senang yang praktis kayak gini ya. Ngelepasnya gampang, makainya gampang ya. Hilangnya ya gampang. Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum ayyamsahu alal asaibi ya'nil amaim wat tasakhin ya'nil khifaf. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahahu al-Hakim. Thauban radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sariyah. Apa itu sariyah? Pasukan, pasukan kecil yang titik-titik. Sariyah adalah peleton, pasukan satu peleton yang dikirim tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan yang berangkat untuk perang tanpa pemimpin negara namanya sariyah. Pasukan yang berangkat tanpa pemimpin negara namanya sariyah. Kalau berangkat bersama pemimpin negara, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut, namanya ghazwah. Maka ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau sariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikutinya. Beliau mengutus sariyah. Lalu beliau perintahkan kepada mereka, usaplah bagian asaib, bagian imamah. Enggak usah dilepas imamahnya, tapi diusap bagian atasnya. Wat tasakhin, dan usaplah bagian tasakhin. Tasakhin sepatu. Sehingga ketika mereka wudu, cuci tangan, kemudian mengusap wajah atau mencuci wajah, tangan sampai siku. Ini enggak dilepas, tapi diusap saja. Diusap. Selesai usap, kaki diusap juga. Maka ada banyak bagian yang enggak kena air. Karena dalam posisi safar, dan orang yang safar dia punya banyak uzur, karena safar kit'atun minal adab. Safar itu sepotong hukuman, sepotong adab. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kita akan melihat siapakah sahabat Thauban. Kita berkenalan dengan Thauban. Thauban radhiyallahu anhu, Thauban bintu Bujdud. Ba jim dal dal. Harokatnya doma sukun doma. Bujdud. Berarti kita tahu dia bukan orang Arab. Nah, seperti Imam Bukhari, Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Bardisbah. Siapa Bardisbah? Ya, kakeknya Bukhari, karena orangnya orang timur, orang daerah Khurasan. maka namanya bukan nama Arab. Sauban bin Bujdud, beliau termasuk sahabat yang masyhur. Asabahu sabyun, dan beliau tawanan ketika kaum muslimin menangkapnya. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tawanan berarti jadi budak, kemudian dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'taqahu, lalu dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sauban ini apa? Mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yazal mulaziman lir Rasul sallallahu alaihi wasallam hadran wa safran. Dan beliau selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mukim maupun ketika beliau safar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Dan beliau mendapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, lalu pindah ke Syam dan tinggal di daerah Ramlah, kemudian pindah ke daerah Hims dan tinggal di sana hingga beliau meninggal pada tahun 504 Hijriah radhiyallahu anhu arda. Karena itu Sauban termasuk di antara pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pembantu Nabi itu banyak, tidak hanya Anas, termasuk juga Sauban. Beliau punya pembantu dari kalangan orang merdeka, Anas bin Malik, dan dari kalangan budak, Sauban dan Safinah. Safinah digelari Safinah karena beliau pernah disuruh membawa barang yang banyak, diangkat sendirian, dicandal-candali badannya, titip-titip-titip, orang titip, dicandal-candalkan di badannya, dibawa sendirian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya antas Safinah, kamu seperti perahu, ya, nggawa beban banyak dan sanggup untuk membawanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak pembantu, pembantu sahabat yang selalu menangani beliau, mencukupi kebutuhan beliau untuk menyiapkan perbekalannya ketika safar maupun ketika mukim. Ada yang merdeka seperti Anas dan ada yang budak seperti Sauban dan Safinah. Kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang apa yang perlu dilakukan ketika orang itu melakukan safar. Ketika melakukan safar, maka mereka boleh mengusap sepatu dan boleh tidak melepas peci, tapi cukup diusap atasnya. Meskipun peci seperti ini, yang boleh dipakai atau yang boleh diusap hanya peci yang menutup seluruh kepala, yang bentuknya sorban, seperti yang dulu sudah pernah kita bahas, ya. Kalau yang gampang dilepas seperti punya kita, enggak boleh diusap. Ketika wudu wajib dilepas, yang diusap adalah kepalanya. Karena peci di masa silam atau sorban di masa silam itu sisa kainnya digelungkan ke leher, sehingga menutupi seluruh bagian kepala atas, yang terbuka hanya muka. Makanya kalau ngelepas susah. Dan itu ciri surbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita bahas, ya. Semua masyarakat Arab pakai surban. Dan mereka berbangga-bangga dengan apa, Pak? Kleweran surban. Ya, surbane teng klewer apa? Menjuntai ke bawah, semakin panjang tanda orang semakin kaya. Karena kain di masa silam mahal. Makanya sorbannya munafik itu panjang-panjang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sorban itu bisa mengalami isbal jika melebihi pinggang. Maka kalau sampai pundak, sampai dada masih boleh. Tapi kalau melebihi pinggang, isbal. Nah, orang di masa silam ada yang pamer seperti itu, delokan kainku kaya to. Padahal itu bahan yang mahal, barang mahal, maka dia biarkan ke bawah, kadang sampai ke lutut, ya. Dan itu biasanya kebiasaan orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi. Maka sorban bukan ajaran Islam, tapi itu budaya masyarakat di sana. Nah, orang mau pakai enggak mau pakai ya bebas saja, terserah. Ya. Karena kalau sorban ajaran Islam, orang munafik pakai sorban, Yahudi juga pakai sorban, itu bukan ajaran Islam, tapi budaya Arab. Karena itulah seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, ishtaratu an takuna ala sifati imamatil muslimin bi ay yakuna tahtal hanki minha syai'un li anna hadhi ama'imul arab sawan kana laha du'aba aw lam yakun laha wa kadhalika yajuzul masfu 'alayha idza kanat dhatu du'aba. Pendapat Hambali, Imam Ahmad, mereka mensyaratkan bahwa surban yang boleh diusap adalah surbannya kaum muslimin di masa silam, di mana surban itu punya kain tambahan, lalu ayyakuna tahtal hanki min hasyai, ditaruh di bawah dagu, sehingga ditaruh di leher. Maka akan susah untuk dilepas ketika orang itu berwudu. Karena itu ini dalil bahwa tidak semua penutup kepala boleh diusap, kecuali penutup kepala yang susah untuk bongkar pasang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian zahir hadis ini menunjukkan bahwa mengusap sorban tidak ada batas waktu, beda dengan mengusap khuf. Namun sebagian ulama mengatakan mengusap imamah dikiaskan dengan mengusap khuf, sehingga batas waktunya musafir 3 hari, 3 malam, mukim sehari semalam. Wallahu ta'ala alam. Karena kita enggak pernah praktek, jadi hadis seperti ini mungkin kurang begitu diperhatikan, mengingat jarang dikerja atau tidak pernah diamalkan. Nah, kembali yang menit waktu. Ada yang mau disampaikan? Sisa 5 menit. Kalau enggak ada, saya bacakan satu hadis lagi. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Pertanyaan yang pertama, ya. Barangkali ada yang kurang begitu memahami, ya. Pertanyaan yang pertama maksud beliau adalah, kalau ada orang yang mukim, dia mengusap khuf sebelum selesai masa 24 jam, dia safar. Maka mana yang jadi acuan? Mukimnya atau safarnya? Misalnya, ini dibahas oleh Al-Qadhi Abu Suja dalam matan Al-Ghaya wa Taqrib. Matan ini matan fikih madhab Syafi'iyah, ya. Saya mengusap atau wudu jam 9 pagi tadi, ya. Kemudian setelah itu saya pakai kaos kaki. Berarti saya punya hak untuk mengusap khuf selama berapa lama? 24 jam. Sejak kapan? Sejak wudu pertama. Jam 11 saya wudu pertama. Jam 11 ya. 11 tadi lalu berangkat ke Suciati. Pulang dari Suciati saya safar ke Jakarta. Berarti status saya berubah. Yang awalnya mengusap khuf dalam kondisi mukim, sekarang sepatu itu masih atau kaos kaki itu masih bertahan di kaki saya. Saya pakai untuk safar. Yang jadi acuan yang mana? Saya sebagai mukim ataukah sebagai musafir? Maka jawabannya adalah yang menjadi acuan kondisi terakhir yang kita alami. Sehingga meskipun Anda memakainya ketika mukim, kemudian Anda safar, maka posisi Anda selanjutnya dihitung sebagai musafir dan Anda punya hak untuk mendapatkan keringanan mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Wadi insyaallah. Nah. Kemudian yang kedua tentang hadis riwayat Bukhari Muslim, apakah itu muttafaq alaih dan mana yang lebih tinggi tingkatannya, apakah Bukhari Muslim ataukah Riyadhus Salihin? Berbeda antara Riyadhus Salihin dengan metode penulisan Bukhari Muslim. Karena kitab Riyadhus Salihin itu Imam Nawawi tidak menyebutkan sanad, tapi beliau hanya menyebutkan nama sahabat Nabi SAW bersabda, lalu disebutkan matan hadisnya. Maka beliau kasih dalam kurung rawahu Abu Dawud atau rawahu Tirmidzi atau rawahu Bukhari atau rawahu Muslim. Sedangkan Bukhari Muslim tidak. Bukhari Muslim beliau menyebutkan sanad. Saya dapat hadis dari guru saya. Qala haddatsana Bunda, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana fulan fulan fulan sampai sahabat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bundar ini salah satu gurunya Imam Bukhari ya. Nah, kalau kemudian seperti ini metodenya, maka yang dinilai adalah menilai sanad. Nah, para ulama mengatakan sanadnya Bukhari Muslim sanad yang secara umum makbul. Ada 4 hadis yang dikritik, tapi ditegaskan oleh para ulama ahli hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang benar meskipun dikritik tapi yang benar sahih. Sehingga Imam Nawawi tidak mengatakan guru kami bercerita seperti ini, tidak. Tapi yang dikatakan oleh Imam Nawawi, waruwina, kami dapat riwayat. Nanti Anda bisa baca di teks asli Riyadhus Shalihin, itu beliau mengatakan waruwina, kami dapat riwayat dari sahabat Abu Hurairah, kami dapat riwayat dari sahabat Ibnu Umar dan seterusnya. Setelah itu disebutkan riwayat ini di mana? Di Sahih Bukhari ataukah di Sahih Muslim. Maka membandingkan dua ini ya perbandingan yang beda apa ya? Beda status gitu ya. Karena yang satu dia kitab sanad, yang satu kumpulan matan. Nah. Kemudian yang ketiga tadi apa? Perbedaan pendapat antara Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib berada di Kufah, sementara 3 yang pertama berada di Madinah. Mengenai latar belakangnya, wallahu a'lam, Ali bin Abi Thalib kenapa pindah ke Kufah? Karena Kufah itu paling dekat dengan Khawarij. Sehingga beliau taruh pusat pemerintahannya di tempat yang di situ ada potensi paling besar terjadinya pemberontakan terhadap negara. Ibaratnya begini ya. Sebuah negara, mana pulau yang paling banyak pemberontaknya? Oh, di pulau A. Maka pusat pemerintahan ditaruh di pulau A, sudah. Nah, kalau pusat pemerintahan ada di situ, peluang untuk pulau ini pecah dari negara asal lebih kecil. Karena presidennya ada di situ, panglimanya ada di situ, otomatis kekuatan negaranya lebih banyak di situ. Yang lain nurut-nurut, aman, biarkan saja. Tapi kalau ini dibiarkan, dipantau dari jarak jauh, wah potensi pecah. Bendera berdiri di situ, nggak ada yang mantau. Ketika pasukan nyerang, mungkin mereka bisa balas dengan mudah. Tapi ketika pusat negara ditaruh di sana, itu akan lebih membuat susah bagi mereka untuk berkembang. Sehingga Ali pindah ke Kufah agar beliau lebih bisa memantau lebih banyak perkembangan orang-orang yang punya potensi berontak. Karena mereka kalau dibiarkan bahaya. Nanti korban semakin banyak berjatuhan. Beliau taruh di situ pasukannya semakin kuat sehingga lebih mudah mengatasi keberadaan Khawarij. Wallahu a'lam. Ini yang saya paham ya. Pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu ini. Apakah mengusap khuf dan imamah harus ketika musim dingin? Dalam kurung jilbab, apakah harus ketika musim dingin? Bolehkah mengusap khuf karena sekedar malas melepas? Atau bagi perempuan di tempat umum atau tempat terbuka? Nah, tidak ada batasan cuaca yang disebutkan dalam dalil, sehingga syariat ini berlaku baik ketika musim dingin maupun musim tidak dingin. Rada anget sedek nggih mboten napa-napa. Maka boleh-boleh saja dia mengusap kaos kaki meskipun tidak ada alasan karena dingin atau karena cuaca. Mukim dan musafir, mukim boleh sehari semalam apapun cuacanya. Indonesia berlaku enggak, Pak? Silahkan. Boleh-boleh saja. Karena ini keringanan disebabkan syariat memberikan rukhsah untuk mereka agar tidak langsung mencuci kaki, tapi boleh mengusap kaos kakinya. Sauban wafat tahun 104 Sauban wafat tahun, di sini kok ditulis 504 Hijriah. Yang benar 54 Hijriah. Mata sanata 40 wa 50. Sauban meninggal tahun 54 Hijriah. Salat wajib di kendaraan karena terpaksa, sah atau tidak? Karena kondisi bukan safar dan itu kendaraan umum yang tidak bisa di stop untuk sholat, berangkat sebelum maghrib, tiba setelah isya. Kalau Anda berangkat sebelum maghrib, tiba setelah isya, dan Anda berada di atas kendaraan nggak bisa wudhu, misalnya bis ya, maka yang kami sarankan adalah silahkan nanti dijamak takhir dengan isya. Wallahu a'lam. Saat ini di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi batal wudhunya. Saat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi batal wudhunya. Apakah boleh wudhu menggunakan spray dan mengusap kaos kaki? Jika posisi normal, posisi normal, insya Allah Anda mudah untuk sebatas keluar cari zam-zam wudhu di luar. Atau di tempat-tempat wudhu, kalau di Masjid Nabawi ada di luar. Kalau di Masjidil Haram di lantai 2, lantai 1 terkadang ada tempat minum zam-zam dan itu boleh dipakai untuk wudhu. Tapi airnya dingin ya, karena dia di kulkas. Saat musim sangat ramai, padat, ketika i'tikaf bulan Ramadan, itu pindah balik enggak bisa. Keluar gampang, balik enggak bisa. Karena setiap sajadah itu penuh dengan orang. Begitu Anda keluar tidak meninggalkan sesuatu, pasti nanti akan ditempati orang lain. Dan kalau Anda keluar meninggalkan sesuatu, belum tentu Anda bisa kembali. Ya betul, bisa keluar gampang, keluar itu gampang, saking padatnya. Tapi kalau balik susah. Bisa jadi sudah ditutup pintunya. Nah solusi seperti ini, para asatidah mengajarkan kepada mereka yang sedang iktikaf, silahkan berwudu di tempat iktikaf. Terus caranya gimana? Caranya dulu sudah pernah sampaikan ya. Jadi dalam kegiatan wudu itu ada ghusl, ada masah, ada mencuci, ada mengusap. Apa bedanya? Kalau mencuci itu ada air yang mengalir, sehingga butuh jumlah air dalam butuh air dalam jumlah banyak. Sedangkan kalau mengusap hanya menggunakan titik air yang berada di tangan. Baik. Anggota wudu yang dicuci ada berapa? Wajah, tangan, terus kaki. Nah, biar kaki ini juga enggak perlu dicuci, berarti caranya kasih kaos kaki. Nanti cukup diusap. Sehingga yang dicuci tinggal bagian atas saja, wajah dan tangan sampai siku. Ya, akan lebih menghemat air sehingga tidak membasahi banyak tempat. Sediakan kain ihram ya, jadikan sebagai alas. Kemudian dia berkumur, selanjutnya diapakan? Ditelan. Berkumur terus ditelan. Ada pertanyaan lihat Facebook. Terus gimana dengan menghirup air lewat hidung? Apa ditelan? Bagian ini kalau misalnya tidak memungkinkan, Anda boleh tidak lakukan karena sifatnya anjuran. Sehingga berkumur bisa, menghirup air ke dalam hidung karena Anda tidak bisa lakukan dan sifatnya anjuran, maka boleh tidak dilakukan. Kemudian cuci wajah, boleh cukup sekali. Spray boleh enggak? Silakan pakai spray, tapi pastikan ada air yang mengalir. Jadi disemprot banyak, nah, sampai drewet-drewet ya, sampai mili air di sini. Nah, setelah itu Anda silakan usap atau Anda cuci, Anda gosok, netes di kain ihram tadi. Tangan juga sama. Ya, bagian kepala tinggal diusap, bagian kaki karena sudah tertutup kaos kaki diusap. Wudu seperti ini cukup hanya dengan setengah gelas aqua, setengah gelas air mineral cukup. Sehingga tidak terlalu membasahi pakaian, tidak membasahi sajadah karena ditadai dengan kain ihram tadi. Wallahu a'lam. Sholat di atas kendaraan tadi sudah saya lakukan, apakah perlu diulang? Apakah Anda berwudu atau tidak? Kalau Anda tidak berwudu padahal masih memungkinkan untuk wudu, maka sholatnya batal, harus diulang. Tapi kalau Anda dalam kondisi wudu, kalau Anda dalam kondisi wudu diperbolehkan, mengingat Anda berada di atas kendaraan yang tidak memungkinkan untuk turun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa binatang yang dilarang untuk dibunuh, salah satunya semut. Bagaimana menyikapinya ketika terasa mengganggu? Justru kaidah yang benar begini, pada asalnya semua binatang dilarang dibunuh kecuali yang diperintahkan. Sehingga apa hukum membunuh nyamuk, lalat, kemudian kambing, ayam, ada ayam jalan-jalan, terus dijadikan latihan tembak. Meskipun tidak ada dalil larangan membunuh ayam, namun hukum asal membunuh binatang enggak boleh. Apa salahnya mereka? Kecuali yang diperintahkan. Yang diperintahkan itu yang berbahaya, ular, kalajengking, binatang-binatang buas, itu diperintahkan, tikus. Kemudian yang kedua, semua binatang yang dia enggak boleh dibunuh tadi, ketika ganggu boleh dibunuh karena alasan ganggu. Sehingga boleh bunuh nyamuk karena ganggu, boleh bunuh kutu karena ganggu. Ya. Maka semua yang mengganggu silakan dibunuh. Termasuk binatang yang dilarang dibunuh, ini juga boleh dibunuh jika ganggu. Maka boleh bunuh semut karena ganggu, boleh bunuh tawon karena ganggu. Batasannya adalah ketika dia mengganggu silakan dibunuh. Terus mengganggu itu bentuknya seperti apa? Misalnya dia berada di tempat yang sebenarnya itu lingkungan manusia. Ini wilayah manusia, mondar-mandir manusia. Sehingga dia kalau ada di situ suka gigit manusia, gigit anak-anak, ini ganggu. Tapi kalau dia berada di lingkungan dia, misalnya di semak-semak atau di tempat yang itu umumnya tidak dijamah manusia, biarkan saja. Meskipun kadang Anda sekali nginjak digigit. Nah, ketika Anda digigit, maka bunuh yang gigit. Jangan menghancurkan satu kampung semut gara-gara kesalahan satu semut. Ada seorang nabi yang digigit semut satu, akhirnya satu kampung semut dibantai. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih ya. Nah, ini dalil bahwa jika dia berada di tempat yang memang wilayahnya, lalu kita digigit, maka kita hanya boleh membunuh yang salah, ya, terduga pelaku, tapi yang lain jangan dibunuh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan sekaligus mengumumkan bahwa pekan depan libur ya, nah, karena saya ada kegiatan di luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.